Saya senang dengan kata-katanya Ibnu Athaillah itu menyenangkan menurut saya. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Saya kasih contoh. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi itu pekerjaannya mengamankan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak polisi rumahnya kemalingan. Berarti polisi gak bisa apa-apa. Kecuali dibuat bisa oleh Allah Ta'ala. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi nyatanya banyak anaknya guru yang goblok. Berarti guru ya tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, umurnya paling panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Ning nyatane dokter ya loro. Kuwi berarti dokter ya ora iso apa-apa. Maka ketika saya diundang Fakultas Kedokteran UGM, saya bilang, dokter ini goblok. Kenapa Gus kok dokter goblok? Jelas. Kalau memang dokter itu pinter, kenapa setiap orang datang kok ditanya? Kan goblok. Sing pinter ki panitia, aku rum jaluk wis diwenehi pinter banget. Goblok. Setiap orang tanya, orang datang ditanya, Mas jenengan loro opo? Kan goblok. Yang pinter itu cuma satu Pak, dokter hewan. Gak pernah ditanya langsung disuntik. Orang no sapi teko ditakoni sapi, kamu sakit apa? Itu gak mungkin. Saya bilang gitu dokternya marah. Kenapa kok ngangu-ngangu? Apa dibalik aku ngeson kamu ngaji di sini? Bahasa kecil saja. Dokternya marah sama saya. Sing goblok iki wong Islam, Gus. Kenapa, dokter? Cetok. Kenapa yang kentut bokongnya kok wudu yang dicuci mukanya? Saya jawab, dokter, kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak Dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Dokter pun itu tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan itu pekerjaannya membaguskan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Itu artinya apa? Manusia memang tidak bisa apa-apa, Allah yang bisa apa-apa.